Bismillahirrahmanirrahim. Sisipan nanti minajil abisin satu ikhya justiko halaman sekawan atus 16 yuk meniko yang dia mengkang sami depu ngurusi ilmu fatwa sampai boten mikir amale sampai boten ngereken dumateng ilmu-ilmu sanes sing luwih penting minggu tentang penyakit hati. Kami selalu kami selalu mongko utai contone utai sepadane mutafakih al miskin kok belajar pekeh miskin begitu ketipu oleh keterbatasannya bulut pisau yang dalam olah untuk membatasi batu singilmu ala ilmu fikih nata singilmu pekeh tok nganggup lah aku mau ilmu pekeh tok ibu cara Imam Ghazali dipadaknya dicontoknya man wong iku man kaya dene wong iketasara kan batesi sapa man min suru kitori kil haji saking ngambah dalan haji dibatesi ala ilmi fil zirawiyah ilmu kang anggun jogo rawiyah rawiyah niku onto sing dinggo momot banyu wal khifilan rombongan iki wah mendetail piye carane jogo rombongan arep budal haji carane ngene-ngene oleh uangnya 10 carane gaweke masak ngene gak kebutuhannya uang 15 itu banyune kudu sak mene liter berarti ontone butuh sak mene itu ngelmu ini dinjeli meti ngelmu manajemen perjalanan tok saya ratau mikir carane toa piye carane kai piye ngelora dia enak mikir apa jalan menuju haji dia ngelmu ini jalan ini carane ini perjalanan tapi ngene ku ndek GR nek gak enek ngelmu iki gak enek wong iso haji rumangsane ngono. Dadi lek ngelmu tentang carane jogo nyediakno banyu ning dalam piye, carane jogo rombongan ben ora kecacar piye lek gak duwe ngelmu kuwi gak iso lunga haji. Wala sakalan ora mamang. Jane wae dalam sak temene kelakuan iku laula miyakun. Kamu norano apa ilmi sirawiyah fata'at tolam mokoyek ini jadi peren kosong apa al-haji wong budal haji dan ini wong haji ini orang-orang ini ya repot itu loh maksudnya ini wong budal haji karena zaman saiki ini caranya tuku tiket itu oleh daftar haji dia daftar haji administrasi ini dia dan ini ya repot. Tapi lek mbok anggap ya haji yo ben iku tok lha iki rek sampean yo terbujuk isan ngono lho. Ngene wong iki arep haji kudu ngerti setorane ning bank lho lek carane setor keliru kuwi ora iso haji. Berarti wong belajar administrasi bank ku penting. Lek ngono gak iso haji. Akhire dhek ngurusi administrasi bank pirang-pirang tahun lha iki apa? Yang belajar administrasi bank sedino yang ngerti ya urute lek setor haji piye ngono wis belajar sino wis dadi to. Lha kok larep belajar sampai 3 tahun 4 tahun. Kenapa setore kok kudu awal? Kenapa kok ngene lalu ngene? Terus bank iku pirang macam. Iku lek terjadi krisis apa antarané pertukaran dolar mbek rupiah piye carane terus ngaji ilmu ekonomi. Lah ya ora sida kaji kuwi. Ya bener memang orang itu kalau enggak tahu tentang bagaimana menyetorkan uang untuk haji itu enggak bisa. Memang ya enggak bisa budal haji kan ngono to. Tetapi lek terus mbok anggap kuwi wis cukup. Malah itu mbok nggo getol. Mbok nggo adula-dula terus lek mau kaji apa? Walakin nang mau katasiro. Tetapi ini wong kang membatasi ngelmu budal haji. Dibatasi Allah ya ngatasi ilmu khirzir rawiyah ngilmu carane jogo untuk singgawa bahmu ikulah isa orana apa muktasir minal haji saking ibadah haji orana iku bisa iin saking ing dalam suwiji-wiji wala bisa binilan ora kelawan dalane haji. Itu semua sama sekali tidak ada kaitannya dengan haji secara langsung sebenarnya. Jadi upama wong iso ngono tok ngono lho. Wong iso setor duit ning bank tok. Kuwi ora kok iso haji ngono lho maksude. Paham. Bisane iso haji di samping iso setor ning bank ya kudu napa? Yo paling enggak cara saiki ya kudu melok penataran haji tok. Mosok setor-setor tok menengair Allah tuh setor ya. Golek waya budalak budal dhewe. Kuwi ning kono kok anak sing ngurusi dhewe lho. Lah nek kowe ora belajar dhewe lah yo piye kaji. Setor-setor tok. Itu karo iku mau ngelmu kok ngelmu fatwa tok. Yo bener. Bagian dunia iki ora iso tertib lah ora ana hukum muamalah. Lah nek dunia gak tertib gak iso ibadah, lek gak iso ibadah gak selamat ning akhirat, ngono urute kuwi sakjane. Ya tapi lek kowe terus mek ngurusi kuwi tok, ora ana apa-apa. Lek kowe mek setor tok ora melok. Belajar ibadah haji apa ngelmune tentang kok aku nek haji yo. Yo panggah ae ora iso apa-apa. Wapa Jakarta lan teman-teman wis nutur sapa ingsun. Syarahkan zalika yang penjelasannya mengkono-mengkono kelengkapannya ilmu di kitab ilmi dalam kitab ilmu dari Yaksus awal. Oke okay. Enak-enak gua ngilmu fakih di perang-perang yang spesialis hilang apa? Spesialis fatwa. Spesialis fatwa jadi jangan jelentre gak coro mazhab Hanafi ini gak coro mazhab Syafi'i ini gak jorong mas, tapi kembali ini wapal sampai buantah-buantahan semua ngimuput betah sampai lali gak gitu ya gue cuman sana ini gue gak wis berjuang cuman sana ya anak-anak saya ngamin hak ulai tadi gue setengah saking mengkono-mengkono firqoh firqoh ya wong sing apa menekuni ilmu setihak roh manutayono wong ikhtasoro kang batasi sopoman dibatasi bidmin ilmu fikih saking ilmu fikih dibatasi ning apa? Dibatasi alal khilafiyati ngatasi ilmu khilafiyat. Gua lek kon bahas khilafiyah aduh sira macet deh. Gua lek iku anu kaule mazhab iki ngene. Wong lek ora kunut iku mergo asal usule ngene, anu ngene. Wong lek trawe 8 iku dadi sing dasare ngene, lek trawe 20 ngene. Walah, lek terukut ngono. Sampai ra tau terawih. Walam yuhimma. Tapi akhirnya apa? Nalika ndeke belajar khilafiyah ternyata terjebak. Terjebak ilmu perdebatan. Oh, malah ngono malah sing pentingno debate. Iki bisa ngalahno musuh, malah ngono malah ya. Kalahno musuh omongan iki lho. Wala sampai ndi-ndi warung yo ngomong iku ning pondok ngomong iku ning jalan ngomong iku anggap kota sapa ditantang ayo usul mas ayo apa ku ayo kitabmu tokno wala wala yuhimma lan ora penting hu ing sapa mak ora penting apa ilmu fikhi hu ing man apa sing ora penting ila ta'allumu tariqil mujadalati kejaba ning belajar dalane diskusi, dalane bantah-bantahan. wal ilzamilan netepno omongan. Jadi omongannya sing mantep gak kena dibantah. Wa ifhamil khusumilan ngalahno musuh padu. Wa tafil hakilan lan membela yang benar. Bila kebenaran omongan. Bila kebenaran omongan loh ya, itu mencari kebenaran itu pokoknya dia sekali ngomong tek ra kena dibantah ngono lho maksude kuwi. Iki teorine wong diskusi kan ngono. Sekali dia ngomong plek wis ora ana wong iso bantah. Lah kuwi ana ngelmune. Aturan-aturan omongan ngono kuwi ana. Tapi kuwi dipelajari mendalam bukan untuk apa-apa, li ajlil ghalabati. Krono arahe menang-menangan. Wal mubahatilan bangga-banggana ngomong sampai-sampai bahwa mongko utawi man ula lain di saksuini wengi wana harilan rino iku fitaftisi ing dalem neliti. Neliti apa? Neliti an munakodo di arba bil mazahid. Saking bantai, saking menentangi kira-kira wong kang duweni mazhab. Walah masa iki bantai ngene, berarti kudune bantah ngene. Nek kalah carane ngene, ngono. Oh, tapi sampai ndek dhewe ra ngamal ngono. Wah, nek pasul masak lung iki den deloki terus. Tapi ndek dhewe malah ra tau tandang apa-apa. Terus akhirnya kebacut, terus menilai seseorang. Oh, tibake ngelmune kiai kok mung sak mene. Ngono terusan. Ya iko lho pancen jeru tenan. Iko lho kok iya mateng. Ala iko ala iko iso ecek-ecek tok iko lho malah ngono malian. Syukur ngaku dhek. Wa tafakkutu lan lan neliti. Wa tafakkutu lan neliti, neliti li uyubil akron. Maring kira-kira cacate wong sing sak pantar. Ngono cacate kanca. Kanca-kanca padha peke, kanca-kanca padha kiai, kanca-kanca sing sak kuwon, sing setingkat dia lah. Kanca-kanca sing iku ya ngene, sakjane pinter, kok sayange ngono. Kurang kuat dari iku, sakjane padha sulma sak iku aku iso lho. Ngalah ngono iso, tapi wong piye wong? Oleh ngalah lah terus. Hukume gak beres. Malah aku ya kepeksa masuk kono kiai tuwek lah ya tak bantah. Bisa bantah oleh bandane ra karuan. Terus buka catate kanca. Wa talaqufu lan. Apa istilahnya mbak? Nembak kanggo omongan maksude. Wa talaqufu lan jigal. Nembak li anwa tasbibati maring pira-pira macem-macem misuh. Apa tasbibati teka-teka sabun. Apa misui Al-Mudiyati kan bisa ngelarakno. Dia ngulik coro omongan sing apa jenenge iso ngetakno wong iso ngau wong sing wong iki akhire gak iso bales ngono lho maksude. Tenake omong dilegi apa jare dilayekne tapi sing nganggo coro sing halus ngono bahasane sopan halus tapi ngelegit. Nah, kuwi ngono kuwi dipelajari. Perlu nek kula ning kono-kono ketemu wong akeh ben ketok lek pinter. Wah. Akhire malah dhewe dadi apa? Tumbak cucuan. Dadi cucuke iku kaya tumbak lincip. Nggur wong dilokna, nggur wong dilokne. Wong ahli fikih goblok-goblokne. Ini goblok iki. Gak ngono lek jane dalile kliru iku. Karena itu kasar ngono ya, itu bagus. Memang betul pendapatnya ini. Tapi saya pendapat ini masih kurang jauh. Masih kurang tepat. Masih tidak tepat sasaran. Sebenarnya pertanyaannya enggak seperti itu. Tapi jawabannya kok seperti itu. Jadi ya seperti orang tuli dengan orang buta omong-omongan ini. Waduh. Wah, secara enggak langsung micet-micet nang akeh kok. Oh no, bagus dipelajari mana kui. Kau tahu kalau orang ahli fikih, tapi meneng-meneng kui dia baik tukang ngelok ni orang kawan. Wah ulah saya mengkono mat. Iku humutai hak ulah, iku sibau insi serigalane menungso. ono sapa-sapa dicatet tong umum utahe wateke hak ula iku al izau ubuah al izau nglarakaken kaya mesti menyakitkan orang kalau ngomong wa amhum utawi utawi cita-citane hak ula iku asafahu iku asafahu mendok-mendokne wong walayak sidunalan ora nejo sapa hak ula ora nejo al ilma ing golek ngelmune kemang oleh golek ngelmu ilali dururatin ma krana pentinge barang krana pentinge barang yulzimu kang bisa ngukuhake apa ma nguwataken apa ma netepaken apa ma ing hak ula ditetepno piye ditetepno limubahatul akroni maring mbanggani utawa ngungguli pira-pira kanca dhewe gelem buka tafsir mergo nggo jaga-jaga golek peto wong sing ngali tafsir aku ben iso menang dhewe gelem ngaji balaghah mergo nggo jaga-jaga lek peto wong ngali balaghah ben menang dadi gulen yang kok gak mau menang-menangan ae ora kok arep ngamale iki ora fakulu ilmin fakulu ilmin mengkotai saben-saben ilmu layak tajuna kang ora butuh sapa haula ilahi maring ilmin ora butuh ilmu bagi yang dalam membanggakan diri dinding ilmu sing kira-kira kok maidu soal kebanggaan gak seneng deh contohnya kak ilmil kolbi dinding ilmu hati wa ilmi sulukit tarik yang ilmu ini ngambah jalan ilallah maring Allah Ta'ala dumahwi sifati kelawan lebur sifat al-mazmumatikan tertelak watab dilihalan yanti mazmumah diganti bil mahmud dati kelawan kang terpuji ngonong dia ambuk ngilmu ngonong-ngonong ku gak seneng mong dia senengnya ontang-ontang ngono-ngono kabe cukup lo wah cocok oh lah ngono-ngono ku seweneng deh dan lu sing kira-kira ngilmu nerak hati nerak kebanggaanin dia gak seneng. Jadi kamu ngeritik soal sifat mazmumah nih jeruati malah gak seneng deh malah deh nuduh Pak Innahu mongko satu meniha ulah itu yastahkiruna itu yastahkiruna podo ngenyek podo ngeremeh no sopo ha ulah hu engel muka engel muneati wayu samunalan podo ngarani sopo usamunalan podo ngarani soko haula hu engel muneati diarani atas wiko atas wiko ini omongan kan basa basi jadi ngelmu-ngelmu tentang hati dianggap ngelmu basa basi tanpa enek arti wa kalamul wa'adilan omongane wong sing padha nuturi dalan omongane dipukur itu wong sing dilo aku mawi malah nyek ngono padahal apa wa innama tahqiqu wa innama tahqiqu ana puno tawikan sak bener ngelmu indahum mungguwe haula menurut mereka yang namanya ilmu betul-betul ilmu kuwi iku ma'rifatu tafasilil arba'ati. Ma'rifatu tafasilil arba'ati ngerteni pira-pira rinciane omongan kang bisa mateni musuh. Omongan yang mematikan alatikan tajri. Kang lumaku apa arba'da, omongan mematikan mang bainal mutasori aini antarane wong loro kang tarung fil jadali ing dalem bantah-bantahan. Ya namanya ilmu yang benar-benar ilmu itu ya ilmu yang bisa mematikan orang yang sedang bantah-bantahan itu ilmu tenan. Karena apa? Kalau tidak bisa begitu nanti agama ini kalah terus. Ono alasane ngono. Ya kalau hanya sekedar sepihak aja ngomong terus bisa omong rungokne gak iso bantah apa rungokne tok ora iso jawab kan gak kelihatan. Nah kalau ada dialog lalu dibantah genten bantah genten sampai yang tanya kalah lah itu baru benar betul. Tapi kalau hanya sekedar ngomong no ati sing lembut ngomong ngalah ya kabeh wong ya ngomong ngono nyek dhek bahwa ulai wa ulai lan sak walau tahe mengkono-mengkono man sing ngususno soal khilafiyat man ngurusi khilafiyat tok iku kok jamaah teman-teman ngumpulno sapa haula main barang jamaah kang wis tau ngumpulno ing masapa ala dina wong akeh ning qablihim saking sadurunge ladina ning qablihim sadurunge haula di ilmu fatwa ing dalam ilmu pira-pira tentang ilmu tentang fatwa mereka sudah merangkum membuat koleksi fatwa-fatwa ulama terdahulu. Tetapi lakin jadu tetap ini podo nambahi sopoh haula. Idastagolu tetkalani ketungkul sopoh haula. Cuma kelawan barang laisa kang ora ana koma min purudil kifayati. Ora ana iku min purudil kifayati saking pira-pira perdu kifayah aidon halih malih. Mereka menambah ilmu fatwa itu dengan ilmu-ilmu lain yang sebenarnya tidak penting. Ya, tidak ada perlunya masuk perdu kifayah aja tidak gitu. Bal jami'ah dakoikol jadali fil fikhi bal jami'ah balik nambahi yang sekabiannya pura-pura lembut bantah-bantahan fil fikhi titik-titik ngomong jadi mukada sini bal jami'u dakoikil jadali. Padahal dari Imam Ghazali gitu, jami'u daqaiqil jadali utai sekabiane lembut-lembute ngoten daki-daki bantah-bantahan filsuf ini tentang ilmu fikih ku bid'atun bid'ah. Memperdalam fikih dengan cara bantah-bantahan sampai jlimet itu malah bid'ah. Mudelanya paham ya'rifkan orang tahu ngerti ya ing yang dako itu jadal sopo asalafu ulama salaf dimana ulama salaf belum pernah itu mendalami seperti itu. Wa ma'adilatul ahkam lain loh ya bantah-bantahan amrih menang kan bantah-bantahan anggapis dasari Quran ono ya wis menutok wis senajan video kesimpulannya ya gue kok ngono kan yong aku lah memahami Quran ngene oh ya wis ngene ngono tok ora kok tok wong pemahaman iku kliru ngono iku gak ngono lah kuwi pokoke jaman biyen iku ngono lek ulama-ulama sing salah kuwi sampean kok ngoten Mas sampean ngoten nggih yong dasarku ngene kok ngene ngene ngene ngene lagi hadis iki oke pun lek ngoten yo ngono tok ora kok tok wah niku mboten tepak iki hadis iku karepe mboten ngoten lho malah ngono malah. Jadi sing saiki ngono kuwi malah itu hadisnya enggak sokeh lho malah. Laran buktine hadisnya lho kok tau enggak sokeh dulu-dulu wae. Malah dawa-dawa. Pokoke pamane nek sing beda ditakoki. Jenengan kok nglampahi ngoten pun enten dasare ra. Oh nggih pun iki. Hadise ngeten Qur'ane ngeten ya wae. Wes ora tau anggere diomong hadise ngeten Qur'ane ngeten ya wes. Enggak terus dipurusno sampe kowe mate ono wa amadilatul akami ana pun utawi pira-pira dalile pira-pira hukum iku kaya sami lumangka wis mengandung wis memuat alaya ing atase adillah apa ilmu madzhabi ilmu tentang mazhab dunya sudah cukup aman pokoke ngaji ne mazhab Syafi'i ono wis disidune. Jadi aku kok nyimpulno lek ngene haram iki urute ngene dalile Quran iki hadis iki ngono ku wis wa wa utawi ilmu mazhab iku kitabullah kitab Allah wa sunnatu rasulillah lan sunnah rasulullah wa fahmu ma'anihi ma lan memahami pira-pira maknane kitab lan sunnah. Jadi teori bantah-bantahan ku wis ora klebu ngono wa amma iyalul jadali yang pun utawi piro-piro rekodawane wong bantah-bantahan contohnya menawa kasri sakit mecah omongan walkol bilan numpu i omongan wafasa bilwad ilan lan rusae makno rusae seseleane omongan watarki bilan susunan omongan wah tak diatilan rentek omongan, wah lagi pelit, wah pembicaraan Anda itu tidak proporsional, itu kebablasan, pembicaraan Anda itu enggak tepat, itu salah, sama salah paham terhadap soal ini, wah bantah-bantahan menunggui itu fa'in nama ubdi'at angin kestini dimodelakan digawe anyar apa khialul jedal mergokan apa li izharil gholabati krono nampil no kemenangan omongan wa ifkamilan ngalah no musuh padu wa ikomati sukil jadarilan membangun pasar bantah-bantahan pihak kelawan apa mang khialul jedal no teh. Padahal itu bedanya di situ. Golek dalil karo bantah-bantah ini beda. Kayak golek dalil yang ketemu dalilnya ya wes. Karena bantah-bantah ini sampai uangnya kalah. Berarti uang bantah-bantah. Fahururuha ulai. Mengkotai kabujui mengkono-mengkono. Wong sing mengkhususkan diri dalam khilafiyat. Kebacut bantah-bantahan. Iku asad duluwe banget. Apanya kasiron kelawan akeh. Wa akbar bulan lan luweh elek min gururi man tinimbang saking kebujuke wong koblahokan sak durunge haula ketipu mereka itu lebih berat dibanding yang sebelumnya hanya karena berdoain karo perduki payah ngono to lagi sampai meleset teko bid'ah sampai teko sesuatu sing gak penting gak wa firqatun ukhra. Itu tadi anu penjelasan tentang tentang orang-orang yang terjebak di dalam pembatasan ilmu. Ilmune jane apik, tapi terus dibatasine kuwi lho. Terus dengan itu tok rumangsane agama cukup, lah itu lho sing gak oleh kuwi. Segarai terjebak, dia tertipu itu di situ. Malah yang akhir ini tadi kan malah berat. Dia membela khilafiyah sing sakjane iki padha benere, tapi ketika ndek sibuk ngurusi mujadalae, ngurusi padune kuwi, padu karo wong sedo-sedo pendapat, sampai akhirnya ndek kebabat apa kebacut, kebablasan ngenyek wong liya. Hanya karena kalah omongan, hanya karena kalah teori, hanya karena kalah cara penyampaian. Apa teori-teori yang mematikan musuh padu itu didalami sampai akhirnya melenceng dari tujuan awalnya. Wes aniki wa firqatun ukhra utahi kelompok kang liya maneh sing mendalami ilmu. Iku istagolu podo ketungkul sopo firqa ketungkul sibuk bi ilmil kalami kelawan ngilmu kalam. Ilmu kalam eh mirip karo sing dhuwur mang, tapi niki pun siji beberapa pertemuan ini kan bahas ngilmu fikih dan ini ngilmu kalam. Sibuk ngurusi ngilmu kalam wal mujadalatilan bantah-bantahan fil ahwai bil ahwa yang dalam nuruti kesenengan. Ngono ahwa kuwi ukara sing kanggo memuaskan diri. Kanggo bantah-bantahan. Anu ini istilahnya apa? Emosional. Omongan-omongan emosional sing dia ingin mempertahankan diri. Waradilan tegese bantah alal mukhalifina. Ing atase wong kang bedani pendapat ndeke tentang ilmu kalam. Wa tatabu imunaqadatihim lan niti-niti olehe melawani mukhalifin. Bagaimana mereka yang berbeda pendapat dengan saya itu apa punya cara menolak pendapat. Saya akan membantahnya. Istilah kok saiki ngarane apa polemik. Polemik. Wes ding watu pendapat ngono. Ora barbar. Wes taksarulan padha-padha ngakeh-ngakehna sapa sih? Firqatun ukhraman ngakeh-ngakehaken min ma'rifatil maqalat. Saking ngerteni pira-pira dasar filsafat dasar pemikiran al-muhtalifati kang ruwenorno. Oh, dasar pemikiran yang berbagai macam dipeketahui semua. Wastagholulan podo ketungkul sopo firqoh bita'alumi turuki kelawan ngerteni atau belajari piro-piro teori metode fi munadzarati ulaika ing dalem bantah mengkono-mengkono mukhalifin wa ifhamihim lan tegese ngalahno mukhalifin. Lah sing ngrumangsani jare ahlu sunnah ya bantah piye iso ngalahno Syiah, iso ngalahno Mu'tazilah ngono. Wah sibuk ngurusi itu. Oh waftaraku lan padha perpecahan, padha gawe perpecahan sapa si firqah fi zalika ing dalem mengkono-mengkono soal ilmu kalam. Firqon kelawan pirang-pirang pecahan kasiratan kang akeh. Wa taqadulan padha la iki sing kebablasan nek kene iki. Wa taqadulan padha meyakini sapa firqah bahwasanya kegiatan mereka seperti itu mereka yakini bahwa itulah amal yang terbaik karena itu menjaga iman alasane ngono. Wa taqadulan padha nekataken sapa firqah ana usah temene kelakuan iku layakun ora ana di abdin kedua seorang hamba apa amalun amal ila bi imanin kejaba kelawan iman. Wah dasare ngono dasare ndek. Amal itu tidak terjadi, tidak akan ada artinya tanpa iman. Nah, padahal walayasiku iki teruse ukara. Walayasiku lan ora dadi bener apa imanun iman. Illa bi an yata'allama kejaba kelawan yen to belajar sapa ngabet belajar jadalahum ing bantah-bantahane. Firqah. Wala iman itu akan enggak bener kalau orang itu tidak belajar cara menangkis orang yang akan mengganggu iman. Akhirnya malah gak iso ngamal. Bantah-bantahane. Wa masamu wa malan-lan-lan wa malan belajari ing barang. Wa malan-lan belajar ing barang samu kang wis ngarani sapa firqah hu ing madiarani adillata aqidihim. Ing pira-pira dalile akidah firqah diarani apa dalil akli. Orang iman itu kalau enggak punya dalil akli, wah itu mudah roboh imannya, dia akan terjebak di dalam kekafiran. Wa zanulan padha nyono sapa firqah miring nyono ana usak temene kelakuan iku la ahad ora ana wong siji ya arifu kang ngerti sapa ahad billahi kelawan Allah wa bi sifatilan kelan pira-pira sifate Allah minhum tinimbang saking firqah menurut mereka kelompok yang paling mengenal Allah itu ya kelompok ilmu kalam ini. Oh nur mangsane kuwi padahal yo mek ngomong tok kuwi sakjane wa nau tegese ngomong tok kuwi pinter iki pinter mergo iso bantah-bantahan kuwi lho tapi ditakoki sing sak benere tenan apa ndek roh tenan ya ora roh. Ngono mek ulat-ulat omongan ngono tok. Wa ana ulan sak temene kelakuan iku la imana. Ora ana iman iku maujud liman kedua nglam yak takit kang ora nekatno sapa man madzhabahum ing madzhabe man, madzhabe firqah. Sampai mereka menuduh siapapun yang tidak sama dengan madzhab saya, maka dia bukan orang mukmin. Sampai ngono nuduhe ndek. Walam ya ta'alam lan ora gelem belajar sapa man ilmahum ing ilmune firqah. Siapa yang tidak mau mempelajari ilmu kita tentang ilmu kalam ini, maka mereka tidak termasuk orang mukmin. Akhirnya duk kampanye dewi-dewi. Wah inilah yang benar. Inilah yang benar. Kalau tidak ke saya, kamu masuk neraka. Karena kamu jadi orang kafir. Inilah yang benar. Akhirnya wes duwe dasar dewi-dewi. Wadaatlan ngaku-ngaku sapa kulu firqatin saben-saben pantan minum saking firqah ilmu kalam. Ngajak-ngajak. Wadaatlan ngajak-ngajak sapa kulu firqatin saben-saben kelompok minum saking firqah. Firqah sing dhuwur kuwi, firqatul ilmil kalam. diajak ila nafsi hamare ngawak dhewe ne firqah. Wong sampe oh itu enggak bener, enggak bener. Kalau itu dasar pendapatnya seperti ini enggak bener. Yang bener itu kita ini. Ini dalilnya ini, dalil aklinya ini, menurut ahli filosof ini kayak gini lah, kita sudah siap bantahnya kayak gini. Wah, wes. Itu yang paling bener. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, kata kita itu feodalisme, itu enggak bener itu. Wah. Itu yang akan menutup pemikiran dan wawasan umat. Wah, ngono barang wis pokoke golek cara aja-aja piyambake kelompoke ndek kuwi bolone akeh. Mengaku bahwa inilah dasar yang paling kuat tentang keimanan. Selain dia imannya ringkih. Ngono. Sumahun. Ini juga berawal dari keterjebakan-keterjebakan itu tadi. Humahum nulihum utai firqah. Firqah sing getol ngilmu kalam. Iku firqah tani ana rong kelompok. Secara garis besar mereka itu ada dua. Ada yang dasarnya memang benar. Dasarnya benar, ada yang dasarnya memang salah. Tapi akhirnya padha kebujuke kabeh gitu lho. Sing bener ya dadi kebujuk karo fanatisme ndeke. Pokoknya yang salah dolatun rupane kelompok kang tersesat wa muhiqatun lan kelompok kang bener padolatu mongkautai wong kang tersesat yautai dolah iku alati kelompok tadungu kang ajak-ajak sopo dolah kelompok manglati ajak-ajak ila ghairi sunati maring liane sunnah rasul akidah-akidah yang di luar patokane sunnah rasul kok diajak-ajak apa ditarik-tarik supaya orang ke situ itu namanya dola akidah-akidah yang bukan sunnah rasul wal muhiqatu taikang bener iku yau taikang muhiqo iku alati firqoh tadu kang ajak-ajak polati lah sunnati maring sunnah tetapi soal tipuan sama saja wal gururu utawi kebujue iku samilun sumerambah dijami'i maring sekabiane firqah. Kedua-duanya terjebak di dalam tipuan. Amat dola tuana pun utawi sing kesasar. Lah kok terjebak piye ya engko digenahne entenono. Mulo ngaji njaluk sampur sak padha kon rangne sak padha kon rangne ya. Yo belajar cerdas sithik. Amat dolatu anak punutai kelompok kang kesasar. Mengapa dia terjebak, tertipu? Iku fali ghaflatiha. Mengko krono lali ne firqah dolah. Lali andolaliha saking kesasari dolah. Ngono. Dia sebenarnya itu tersesat. Karena apa? Wis menjauh dari apa? Sunnah Rasul. Wadzanna lan nyono sapa firqah sapa wazoniha fali ghaflatiha mongko krono laline dolah lali andolaan dolah latiha saking kesasare dolah wazoniha lan nyonone dolah nyono binafsiha kelawan awak diwini dolah nyono anna jata yang selamat itu terjebaknya di situ. Dia lupa bahwa dia tersesat, dia lupa sampai mengira bahwa dirinya lah satu-satunya kelompok yang benar, kelompok yang selamat. Ngono. Padahal semua ini enggak akhirnya dia enggak ada yang tahu sing selamat iki sapa to sakjane iki. Wong foni siji suk bar kiamat kok saiki wis dibedhek iki. Sakjane ngono lali, ngono wis sampai lali teh. Wa hum utawi dolah iku firaqun pira-pira pantan kasiratun kang akeh. Mereka itu terpecah-pecah menjadi berbagai kelompok sing akibatnya mereka satu dengan yang lain sama-sama mengkafirkan. Yukafiru kang bisa ngafiraken sapa ba'duhum setengah firqah ba'dun ing setengah. Ngono. Wa innama utiat min kaitu innaha lam tatahim ro'yaha Wa inna mau tiat angin pestine ditekake. Apa dolah ditekakne ning gone kesasare mang mergo apa min haitsu innaha. Saking segi innaha sak temene dolah kelompok sing kesasar mang iku lam tatahi ora gelem curiga. Tidak mau mengkritik diri sendiri. Ora mencurigai diri sendiri. Lam tatahik ora mencurigai sapa si dolah rokyaha yang pendapatnya dolah. Itu nomor siji. Sampai tersesat itu karena dia sendiri tidak mau mencurigai pendapat yang kok gek salah ora gelem muni ngono. Usurung-urung wis paling bener iki. Larang ini salah, urung-urung ngono wis. Padahal apa? Lah diteliti tenan walam tuhkim. Walam tuhkim lan ora ngukuhake sapa si dolah awalan ing dalam kawitane ide. Orang ngukuhakan surutol adilati yang piro-piro syarate golek dalil wa manahi jahalan piro-piro dalane adilah. Dasar-dasar pemikiran yang mereka pakai itu memang tidak kuat, akhirnya mudah terjebak. Faro'a moko berpendapat sopo ahaduhum salah si jine dolah berpendapat asyubhata yang barang subhat, barang yang masih diragukan, dianggap pendapat dalilan ing dalil, wad dalilan nganggap ing dalil dianggap subhatan ing subhat. Sesuatu yang rancu dianggap yang sudah dominan, sesuatu yang dominan dianggap subhat. Yo meh mirip kaya wong kafir itu. Wong kafir-kafir sing disik-disik magrur iku sing. Apa? Akhirat dianggap ora penting, dunia dianggap penting, dunia sing ora penting dianggap penting. Akhirnya rancu kabeh pemikirane. Contohnya apa lah ora usah dicontokne mundak enek sing tersinggung. Wa amal firqatu. Wa amal firqatu ana pun utawi firqah. Ana pun utawi kelompok al-muhiqah tukang bener, tapi ya terjebak dalam hulur. Sapa iku kufa inama ikhtiraruha mongko akin mestine utawi kebujuke muhiqah meniku min kaitu innaha saking segi sak temene muhiqah iku zonat nyono sapa muhiqah bil jadali kelawan leh banta-bantaan dan nahu sak temene jadal iku ahamul umuri penting-pentingnya perkara walaupun dia secara materi asale bener gitu, asale bener. Tapi ketika dia sibuk berantah-bantahan, lalu menggok gitu loh. Tidak mempertahankan materinya, tapi mempertahankan bantah-bantahan ini. Ngono. Contohnya iki contohne, kaya bener contohne. Kaya upamane jane asale ngomongno soal iki, soal sifat Allah sing 20 wujud kita bakok sak terus e. Ah mari ngono enek sing bantah. Nganggo dasar pemikiran liya. Dasar itu sampai terjebak ning ngene omongan wisdatul wujud upamane. Wah, bangsa ngomong wisdatul wujud deng malah nganu terjebak. Terjebak bersikap bila wisdatul wujud utawa ngelek-ngelek wisdatul wujud di situ persoalannya. Salah tempat. Dari akhirnya balik nih kalau sing dolah mang sesuatu yang bukan dalil dianggap dalil, sesuatu yang subhat, sesuatu yang sebenarnya dalil malah dianggap subhat. Wanane kekira ni saja kan kuwi. Sesuatu yang sebenarnya itu pengalaman dianggap pedoman, sesuatu yang pedoman patokan dari Quran hadis dianggap itu sesuatu yang hasil pengalaman. Malah kok lawalek to. Contohne kuwi, contohne hasil. Coba dipakai contoh wong lunga ngene. Contohne wong lunga. Sajane persoalane kan iki, sapa-sapa kuwi kudu iso ketemu gubernur. Asale ngono. Bisa nih ketemu gubernur, kuwi kudu lunga ning Surabaya. mergo manggone gubernur ning Surabaya lah bisane ning Surabaya kuwi kudu ninggal omahe. Nek omahe Jombang ya ninggal Jombang, lek omahe Blitar ninggal Blitar. Lah mari ngono enek wong cerita. Sajane gubernur ki ra enek. Mulku aku wis tau ninggal Jombang. Wis aku wis tau ninggal Jombang ora petuk gubernur. Sing tak petuk itu bakul tape karo bakul ndhe-ndhe. Mergo ndek ketok Mojokerto. Rumah sana Mojokerto kuwi Surabaya. Lah ning kono takok Pak Gubernur pundi daleme lho Mojokerto takok gubernur saya. Akhire ndek di pedoman ngene. Endi-endi wong sing ninggal Jombang mesti petuk ndhe-ndhe, mesti petuk tapi lah iku akhirnya dek uang lu ngokon Jombang kok ora petok onde-onde ra petok tapi iku uang kesasar terjebaknya dek kono dek gimana kaya uang tasawuf upamane uang tasawuf kuwi kadang-kadang lek gelem wiridan sok-sok karo Allah diparingi karoma sok-sok paringi karoma moro-moro roh barang goib roh ikilah akhirnya tinggu pedoman. Nek aku wiridan kok orang robal orang gua, berarti wiridanku salah loh. Dia kan juga keliru. Ngono, aku wis wiridan suwi kok bangga. Orang roh barang gua, bilang, ngono wiridanku keliru, wah keliru tu gua bula. Orang ngono, iku barang pengalaman. Enak aja, wong kuwi lek wiridan sok-sok iso roh barang gua, aja juga enak. Tapi orang kabeh ngono. Wong lunga ning Surabaya iku kadang-kadang lek pas mendek ning terminal Mojokerto kuwi iso ana wong tawa tapi undi-undi lumpia-lumpia lah ngono. Lah nek sing turu ya ora. Iya toh. Tapi apa berarti wong sing numpak bis ora ro tape ora ro undi-undi berarti gak tok Surabaya? Iya ora mesti no. Apa berarti lek wong wiridan ora tau roh barang kok ebro? Dia berarti di sengit Gusti Allah ya ora mesti. Ngono lho persoalane iki dikono kuwi. Iki. Sama dengan yang ini, orang yang muhiqah ini akhirnya terjebak pada teori pujadalahnya. Teori le bantah-bantahan kuwi. Ora kok terus angger wis dalile cocok karo sunah Rasul ya wis ngono ta lah wis. Angger kuwi gak melenceng teko sunah Rasul ya wis ngono lho ora kok terus genten meneliti. Loh, segi kecocokannya di mana? Nah ini kalau ini kan melenceng jauh dari sini, melencengnya ini. Ora kok melencenge sing mbok teliti, anggerku wis klebu. Wis klebune lho wis lho. Dene mbok kok pas, ya ora iso to sapa to iso persis Rasulullah. Pokoke anggere wis katut Rasulullah ya wis. Buktine apa? Kanjeng Nabi dhewe memberi kelonggaran kok. Ngono. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum itadaitum. Sahabat-sahabat itu seperti lintang, bintang gemintang. Kamu niru yang sebelah manapun, kamu akan dapat keselamatan, dapat petunjuk. Oh, ora kok terus kudu wis kanjeng Nabi kabeh lah jadi pemimpin kabeh sapa dipimpin. Ya enek sing niru sahabat, sahabat sing melarat ya enek, sahabat sing sugih ya enek, sahabat sing winter ya enek. Lah itu lho masing-masing itu kamu tiru. Mesine ngono mesine. Ora kok terus malah kuwenten mencurigai sahabat malah lo ngelok-ngelokne sahabat pisan. Malah nerakak-nerakakne sahabat. Iye kuwi dibong guru kok. Malah nyalahne sing dhisik. Ngono. Padha nyono ana ahamal umuri, ana usah temene jajal. Teori bantah-bantahan iku ahamul umuri luwih pentinge pira-pira perkara. Wa afdalul qurbati lan luweh utamane ibadah fi dinillahi ing dalam agamane Allah. Dia mengira seperti itu. Wa za'amat lan nyono sapa muhiqqah ana usah temene kelakuan iku layatimu ora iso sampurna. Iku layatimu ora bisa sampurna. Apa iku layatimu ora bisa sampurna apa agama? Terus. Iku ana usah temene kelakuan iku layatimu ora bisa sampurna. Diakadin kedhi wong siji apa sing ora sampurna dinu agamane ahad malam yafus fahiso yafasu malam yafkas selama ora gelem neliti sapa man sapa ahad wayab khaslan tegesin neliti sapa ahad. Seseorang itu kalau hanya krungu hadis terus dilakoni tok enggak diteluwiti dulu, oh enggak sempurna itu ngono deh. Oh ya ora ngono. Mulai ndonga lek ora ro maknane, ora ro gunane. Ala yo ora ora mesti. Wong numpak bis sok turu ae ora tok nggone, gak mesti malah sing selamat malah sing turu ae kuwi ya. Sering to sing sing turu ae malah selamat tok nggon mesti gugah. Dun Mas wis tok nggon malah penak to. Lha upama ndek melek itu malah bingung. Melek malah mabuk lah lha gak usah melek. Heh. Wong turu ae tok tok nggon medun malah gak mabuk. Dadi bang melek mabuk. Timbang kowe wiridan terus karo Gusti Allah dilone barang gaib. Pas wiridan petok ning alam kubur. Ngoto mari ngono wong alam kubur ngomongi kowe, cerita renorno malah kowe bingung, terus mabuk, gendengi. Ya alung ora usah ro. Sing penting kowe wiridan sok golek wis wayahe mati husnul khatimah malah penak. Lha apa kok bingung-bingung? Lho tunggale tumbang kowe bantah-bantahan terus sibuk bantah-bantahan. Akhirnya sing tersinggung emosimu, akhirnya terus kowe ora golek kebenaran tapi mempertahankan kelompokmu, mempertahankan pendapatmu. Ya malah kualek-walek. Wa ana manan sak temene wong. Iki penyonone iki lho, penyonone sapa man? Ya penyonone firqah sing muhiqah man. Wa ana manan sak temene wong sedako kang benerake sapa man Allah ing Allah wa rasulullah lan utusane Allah min ghairi bahsin kelawan tanpa neliti Allah lan Rasulullah. Dadi lek enek Quran enek hadis dawuh kok ora diteliti sik. Ngono berarti lek cocok karo akal apa ora lho maksude lek gak cocok mbek akal yo aja dilakoni. Lek cocok baru dilakoni itu namanya melaksanakan perintah dengan penuh kesadaran. Jarene ngono. Matahari lan tegese, matahari dalil lan tegese ngurutaken dalil. Falaisa mongko ora ana sapa maneh ku bi mukmin lawan wong mukmin. Lha ya jahat banget to pendapat ngene. Ya terus wong desa-desa sing ora iso ro dalil mbok anggap wong kafir kabeh. Heh. Di antara sekian wong sing ngerti dalil karo sing ora ngerti akeh ndi to? Ya akeh sing gak ngerti lha nek terus kowe anggap sarga kakekmu dhewe piye? Apa enak dhewe ae. Sing penting wis ngandel ya wis ngono ae to. Kowe percaya kan Nabi utusan nggih ampun. Percaya terus kula. Percaya Gusti Allah di sepak nggih percaya wis. Soal pembuktian iki karo mlaku ora patut kudu kok tong tong tong kok wis percaya tenan lagi budal ngibadah lha terus umure entek. Ya jangan gitu, jangan gitu. Itu namanya gegeden rasanya itu tersetan apa terjebaknya itu dalam soal gegeden rasa menganggap bahwa ilmu kalam yang hak seperti dia itulah satu-satunya jalan menuju Allah. Lha ngono kuwi lho. Satu-satunya jalan. Ya, kenapa banget toh? Pokoknya sing ora cocok mbok iki salah. Wah gitu. Sistem perjuangan yang paling benar itu seperti kita ini. Ada orang memperjuangkan Islam tidak cocok dengan kita salah. Wah, awalaisa. Awalaisa ora utawa ora ana sapa man. Iku kamilul imane sampurna imane. Wala muqarriba lan ora ana kang bisa wala muqarribun lan dudu wong sing keparek indallahi ana ing ngersane Allah taala. Dia itu bukan orang mukmin wala muqarribin, wala muqarribin lan dudu wong sing keparek indallahi ana ing ngersane Allah. Ga iso kowe takarup ning Allah lek gak liwat ngelmuku. Apa ngelmu kalam iki mau. Padahal iku ngelmu bantah-bantahan tok sing akhire malah gedhekne emosi. Bali hadzdzun. Mongko krana iki penyono al-fasidi kang rusak. Krana mempertahankan dugaan yang salah seperti ini. Kuti'at dinteaken apa akmaruhum pira-pira umure firqah. Dintekno fitalumil jadali ing dalem mempelajari bantah-bantahan. Wal bahsilan neliti neliti anil makolati tentang piro-piro dasar pemikiran berbagai macam filsafat. Ngono sampai pendapatnya wong Hindu, Buddha, Kristen macam-macam dipelajari kabeh. Sampai wong dinamisme, animisme, dharma gandul, sabta dharma, Islam sejati, wis ditelowiti kabeh. Perlune dhek pengen bantai sitok-sitok. Lha yo ngentek ta akhire kok. Wa dayanatil muqtadiyati lan omongan salahe pira-pira wong sing ahli bid'ah diteliti. Wa munaqadatihim lan pira-pira bantahane muqtadiyah. Akhire dhek sibuk ngurusi wong sing ngaco-ngaco ngono kuwi malah gak sida ngamal. Wa ahmalu lan padha ngejarno nyiak-nyiakno sapa firqa anfusahum ing awak dhewene firqa wa qulubahum lan atine firqa. Sampai dia ora sadar, ora ngerti, lek dia terjebak di dalam apa dosa batin, terjebak dalam dosa-dosa yang tidak disadari. Ya, itu ya memang berat. Ya, na'udzubillah, ya mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anggulu sahabati rasulillah ya jema'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdaya fi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka wa khaira kullahu wa na'udhu bika minasyarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mudu ya mu'id ya rahimi wa tud aminina bi halalika an haramik abi fadlika man siwaka bi tu'atika man syatika bi rahmatika ya rahman rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.